menjelaskan perkara gadai menurut cara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Gadai itu prinsipnya seperti hutang piutang. Ya. Dia bukan bisnis. Gadai itu bukan bisnis, ya, seperti yang ada sekarang ini. Ya, pegadaian itu bisnis. Mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Iya. Tapi gadai dalam Islam itu murni ihsan. Perbuatan baik, ya, kepada orang yang membutuhkan. Ya. Sehingga orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut atau apapun dari orang yang meminjam kepadanya. Karena disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua hutang yang diambil darinya suatu manfaat, maka itu adalah riba. Baik. Hanya bedanya, hutang dengan gadai, kalau gadai ada barang jaminannya. Ada barang jaminannya. Ya? Dan barang jaminan ini tidak boleh digunakan oleh orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam. Dua-duanya tidak boleh menggunakan. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalkan hewan, dia menggadaikan hewan, sementara hewan itu perlu diberi makan. Maka orang yang meminjamkan ini, yang dititipi barang gadaian, boleh dia memanfaatkan hewan tersebut sejumlah dana yang dia keluarkan. Ya. Misalkan dia memerah susunya, sejumlah dana yang dia keluarkan untuk memberi makan. Iya. Baik. Demikian seterusnya. Atau dengan usaha bagi hasil. Ini juga tidak mengapa, asalkan sesuai dengan syarat-syarat bagi hasil. Ya. Seperti misalkan pembagian yang biasa terjadi adalah 70-30. 70 bagi pengelola, 30 bagi pemilik modal. Ya, misalkan seorang menggadaikan sawahnya, lalu orang yang meminjamkan itu mengelola sawahnya, maka pemilik sawah yang meminjam uang itu mendapatkan 30 dan dia mendapatkan 70. Seperti yang biasa terjadi. Kalau dia menaikkan angkanya, angka bagian yang dia terima, misalkan 80-20, dengan sebab dia telah meminjamkan uang, maka ini termasuk riba. Karena dia mengambil manfaat dari uang pinjaman yang dia berikan. Taib. Kemudian, misalkan ada kesepakatan ketika si peminjam ini tidak mampu membayar, maka barang gadaian itu boleh dijual. Lalu hasilnya, ya, lalu hasilnya dibayarkan sisa hutangnya. Iya. Kalau sisa hutangnya sudah terpenuhi, sudah terbayar, dan uangnya masih ada sisa, maka uang itu harus dikembalikan kepada pemilik barang. Berbeda dengan yang terjadi di pegadaian misalkan. Ya. Mereka langsung menyita barang gadaian tersebut, padahal bisa jadi nilai barang itu melebihi yang dia pinjam. Ini tidak benar. Iya. Misalkan dia menggadaikan motor, lalu dia sudah melakukan penyetoran-penyetoran sehingga tersisa misalkan 1 juta. Ya, tersisa hutangnya 1 juta. Sedangkan harga motor bisa 5 juta. Kalau dijual 5 juta, maka yang biasa terjadi, orang yang digadaikan ini atau pegadaian ini mengambil semuanya. Ya, padahal haknya tinggal 1 juta. Mestinya dia ambil 1 juta saja, kemudian 4 juta diberikan kembali kepada pemilik motor tersebut. Ini yang sebenarnya. Taib. Kemudian penyimpangan yang lain yang biasa terjadi di pegadaian, ya adanya bunga. Ya. Meminjam 1 juta diwajibkan untuk membayar selama 11 kali setoran masing-masing setoran 100 ribu. Berarti hasilnya menjadi 1.100.000. Ini jelas termasuk riba. Ya. Maka inilah beberapa permasalahan ya, di dalam masalah gadai ini. Taib, wallahu a'lam.